Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pembahasan terakhir kita masih dalam Kitabul Jihad, bab tentang keutamaan jihad. Kali ini memasuki hadis yang ke-43 dari bab tersebut, atau hadis nomor 1327. Qala wa'an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana idha khafa qawman qala اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود بإسناد صحيح. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau merasa khawatir dari kejahatan suatu kaum, maka beliau berdoa dengan mengucapkan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan pertolonganmu pada leher-leher mereka. Artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka, kaum yang dikhawatirkan kejahatannya itu, terbelenggu, tidak dapat melakukan apa-apa. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu, min syururihim, dari keburukannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini secara jelas menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah azza wajalla saat beliau merasa khawatir atau takut dari kejahatan suatu kaum. Karena yang namanya kejahatan itu kadang datang dalam keadaan sulit untuk diprediksi. Bisa saja tanpa diduga ada suatu kaum yang merencanakan kejahatan kepada kita. Nah, ketika kita khawatir dari kejahatan kaum yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, alangkah baiknya untuk kita selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi adalah doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, ya Allah, kami menjadikan pertolonganmu pada leher-leher mereka. Sekali lagi, ini artinya agar mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka terbelenggu, dan kami meminta perlindungan kepadamu dari keburukannya. Nah, selanjutnya qala wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al khailu ma'qudun fi nawasiyaha al khairu ila yaumil qiyamah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuda itu ma'qudun, terkait. Pada ubun-ubunnya ada kebaikan. Ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Muttafaqun alaih. Karena bab ini bab yang berhubungan dengan jihad, maka kuda yang dimaksud di sini adalah kuda perang, bukan kuda yang biasa. Kuda itu terkait pada ubun-ubunnya kebaikan sampai dengan hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kebaikan yang dia maksud di hadis ini diterangkan pada hadis yang setelahnya. An Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiyaha al-khair ila yaumil qiyamah, ai al-ajru wal maghnam. Muttafaqun alaih. Kuda itu terkait, boleh bilang terkait atau terikat juga boleh, pada ubun-ubunnya kebaikan sampai dengan hari kiamat. Kebaikan yang dimaksud adalah pahala dan ghanimah. Ya, pahala dan ghanimah. Nah, kalimat pahala dan ghanimah ini semakin menegaskan kepada kita bahwa kuda yang dimaksud, yang pada ubun-ubunnya ada kebaikan, itu kuda perang. Dimana orang kalau berangkat perang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama gugur, ya, sebagai syuhada, maka ia akan mendapatkan apa? Pahala. Kemungkinan yang kedua selamat, kembali pulang dengan membawa apa? Ghanimah, karena menang dalam peperangan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak semua kuda yang dimaksud di sini, ya, secara khusus kuda yang dipakai untuk berperang. Di kuda itu ada kebaikannya, imma pahala wa imma ghanimah. Nah, ini hadis juga secara tidak langsung menerangkan kepada kita keutamaan berperang dengan mengendarai kuda, ya. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan zamannya, dengan waktunya. Karena kalau dulu perang itu pakai kuda, kalau sekarang perang tidak lagi menggunakan apa? Kuda, atau mengendarai kuda. Sekarang ini perang pakai mobil-mobil perang, ya, pakai pesawat tempur, nah, dan semisalnya barakuda, ya. Dan selain itu, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtabasa farsan fi sabilillah, barang siapa menahan seekor kuda. Menahan yang dimaksud di sini adalah merawat. Adalah apa? Merawat, bukan memenjarakannya, tapi merawatnya. Barang siapa menahan, dalam artian merawat seekor kuda di jalan Allah, artinya kuda yang disiapkan untuk berperang, imanan billah, dalam keadaan beriman kepada Allah, wa tasdiqan bi wa'dihi, dan membenarkan janji Allah, fa inna shiba'ahu, maka mengenyangkan kuda tersebut, wa royyahu, dan melepaskan dahaga kuda tersebut, wa rawthahu, dan kotorannya, wa baulahu, serta pada air kencingnya, fi mizanihi, ada timbangannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini mengetengahkan tentang keutamaan merawat, mengurus kuda yang disiapkan untuk apa? Berperang. Ketika memberi makan, memberi minum, ya, itu ada timbangannya di akhirat. Ada perhitungannya di akhirat. Jelas pertimbangan dan perhitungan yang dimaksud adalah pahala. Bahkan kotoran yang keluar dari kudanya, air kencing yang keluar dari kudanya, itu juga ada timbangannya pada hari kiamat. Nah, hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, ini kuda yang disiapkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga secara tidak langsung memberikan faedah kepada kita untuk memiliki senjata yang kita jaga, ya, memiliki senjata yang kita jaga kelayakannya, sehingga bisa digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa an Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Berikutnya dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor unta yang hidungnya diikat. Ya, yang hidungnya diikat seperti kuda. Kuda itu kan ada tali di hidungnya. Nah, kalau ini unta. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor unta yang hidungnya diikat. Ya. Nah, seperti dipakai buat pelana begitu. Faqala, kemudian dia mengatakan, hadhihi fi sabilillah, unta ini untuk sabilillah, disedekahkan, diinfakkan, diberikan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk keperluan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumatun, rawahu Muslim. Untukmu pada hari kiamat 700 ekor unta, semuanya dalam keadaan terikat hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Padahal yang diserahkan itu cuma satu ekor, tapi balasannya, ya, si pemilik unta ini akan mendapatkan 700 ekor unta pada hari kiamat nanti. Ini artinya kebaikan itu dilipat gandakan. Ila sab'ini alti di'fin, hingga 700 kali lipat. Maka wajar kalau satu ekor unta, ya, diserahkan supaya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, nanti akan diganti oleh Allah pada hari kiamat dengan 700 ekor unta. Ini salah satu bukti di mana satu kebaikan bisa dilipatkan hingga 700 kali lipat. Ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, segala sesuatu yang digunakan, yang dipakai, yang dirawat, yang diserahkan untuk jihad di jalan Allah, itu ternyata, ya, dapat memberikan manfaat yang luar biasa, bisa menghasilkan apa? Pahala. Nah, Makanya jihad itu tidak hanya dilakukan dengan anfus, tapi juga ada jihad dengan apa? Amwal. Wajahidu fillah, berjihadlah di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Nah, menyerahkan segala yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam jihad, itu pahalanya sangat besar. Nah, qala wa ana Abi Hammad wa yuqal Abu Su'ad wa yuqal Abu Asad wa yuqal Abu Amir wa yuqal Abu Amr wa yuqalu Abul Aswad wa yuqal Abu Absin Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hammad, disebut juga dengan Abu Su'ad, disebut juga dengan Abu Asad. Abu Hammad disebut juga dengan Abu Su'ad, disebut juga dengan Abu Asad, disebut juga dengan Abu Amir, disebut juga dengan Abu Amr, dan disebut juga dengan Abul Aswad, disebut juga dengan Abu Absin. Namanya Uqbah bin Amir al-Juhani. Dikenal banyak kunyahnya. Ini menunjukkan boleh saja bagi seseorang memiliki lebih dari satu kunyah, tapi bukan dalam rangka menipu atau menyembunyikan ya identitas diri. Bukan dalam rangka itu. Kalau seseorang memiliki banyak kunyah, tujuannya untuk menyembunyikan identitas supaya dengan demikian jadi majhul, jadi tidak jelas, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk tadlis. Tapi kalau hanya sekedar supaya orang lebih tahu tentang siapa dirinya, ya, maka diperbolehkan, enggak masalah. Nah, intinya jangan sampai sekali lagi untuk tujuan yang buruk, untuk tujuan yang jelek, karena merasa dirinya dikenal jahat, akhlaknya kurang baik, supaya diterima di setiap tempat, akhirnya di setiap tempat punya kunyah. Di tempat A kunyahnya A, tempat B kunyahnya B, tempat C kunyahnya C, tempat D kunyahnya D, untuk menyembunyikan identitas dan keadaan dirinya. Ini tidak boleh, ya. Nah, tidak diperkenankan seperti itu. Qala Uqbah bin Amir al-Juhani, Abu Hammad mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau ada di atas mimbar mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian, atau hendaknya mereka menyiapkan diri, atau hendaknya kalian menyiapkan diri, wa'iddu, hendaknya kalian menyiapkan diri untuk menghadapi musuh, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian, min quwwatin, dari kekuatan. Ini perintah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar siapa saja yang akan menghadapi musuh dituntut melakukan persiapan, ya. Nah, kalau sekedar keberanian saja tidak cukup. Keberanian tanpa persiapan namanya nekat, ya, namanya apa? nekat. Nah, jadi selain keberanian juga harus memiliki persiapan. Persiapan dalam jihad itu juga tidak hanya sekedar persiapan lahir dalam artian fisik dan persenjataan, tapi juga harus ada persiapan apa? Batin, iman, tauhid. Makanya para ulama menyebutkan bahwa persiapan yang harus dilakukan dalam jihad di jalan Allah itu ya, persiapan lahir dan persiapan apa? Batin. Nah, wa'iddu lahum, dan hendaknya kalian menyiapkan diri kalian untuk menghadapi musuh sesuai dengan kemampuan kalian dari kekuatan. Dan ketahuilah, innal quwata ar-ramyu, di antara kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwata ar-ramyu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwata ar-ramyu, ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara kekuatan itu adalah memanah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini juga tidak berlaku secara mutlak, tapi disesuaikan dengan kondisi. Ya, disesuaikan dengan kondisi. Kalau di zaman sekarang, semua orang dituntut misalnya untuk bisa menggunakan senjata, maka itulah persiapan yang dilakukan. Berlatih menembak. Ya, berlatih apa? Menembak. Dulu persenjataan yang paling diunggulkan itu melempar anak panah, maka itulah persiapan yang harus dilakukan. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, kalau sekarang senjata-senjata yang digunakan adalah senjata-senjata api, maka masuk dalam bagian persiapan adalah belajar apa? Menembak. Ya. Belajar menembak, melepaskan peluru supaya tepat pada sasarannya. Nah, jangan sampai zaman sekarang orang berperang sudah menggunakan ya senjata api, ini masih pakai ketepel. Nah, ini kan konyol, ya. Ketepel itu nggak bisa melukai. Bahkan Nabi pun, ya, sudah menjelaskan gak bisa membunuh ketepel itu. Salah kalau ada sekelompok orang yang memaksakan diri berjihad gak punya persenjataan terus pakai ketepel. Ini keliru, ya, seperti yang dilakukan oleh Hamas itu dulu, atau bahkan mungkin sekarang gaya perangnya pakai ketepel. Ya gak bisa membunuh. Sekarang ini pakai senjata api, pakai rudal, ya, bom sekarang. Maka kalau bicara soal kekuatan, kekuatan yang harus dipersiapkan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan zamannya. Nah, yang jadi sorotan utamanya itu bukan media yang dipakai sebagai persiapan, tapi perintah untuk melakukan apa? Persiapan. Ini yang jadi sorotannya, atau ini yang perlu digaris bawahi. Bukan soal panahnya, tapi soal apa? Soal perintah melakukan persiapan. Karena kalau panah bisa jadi hanya digunakan di satu zaman, satu waktu, tidak digunakan di zaman yang lainnya, di waktu yang lainnya. Nah, qala wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, masih dari sahabat yang sama, beliau mengatakan Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, satuftahu alaikum ardun. Satuftahu akan dibukakan kemenangan. Alaikum atas kalian. Arduna dengan menguasai beberapa negeri. Wayakfikumullah, dan Allah akan menolong kalian. Fala ya'jizu ahadukum an yalhu bi ashumihi. Maka tidak boleh salah seorang di antara kalian merasa lemah, merasa tidak mampu untuk bermain-main dengan anak panahnya. Dengan bahasa lain, untuk berlatih dengan melempar anak panah. Rawahu Muslim. Nah, kalimat satuftahu alaikum ardun ini merupakan janji, ya, janji Rasulullah SAW. Ini juga janji Allah. Kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itulah yang mereka akan mendapatkan kemenangan. Humul ghalibun. Maka kata Nabi di sini, akan dibukakan kemenangan atas kalian. Ardun, dengan menguasai beberapa negeri. Dan itu terbukti di zaman para khulafa, zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan ulama setelahnya. Banyak negara-negara Islam yang dikuasai, bahkan Islam sampai Eropa. Ya, negara Eropa dikuasai. Nah, ini bukti bahwa kemenangan akan diberikan kepada kaum muslimin. Mereka akan menguasai beberapa negeri. Ya, dan Allah akan memberikan pertolongan. Maka kata Nabi, jangan sampai salah seorang di antara kalian merasa lemah, merasa tidak mampu belajar melemparkan anak panah. Nah, kalau zaman sekarang, jangan sampai ada di antara kita yang merasa lemah, belum apa-apa sudah merasa enggak bisa menggunakan senjata api. Nah, belajar mudah. Kalau datang perintah dan saat untuk berperang, jangan sungkan untuk memikul senjata api. Lepaskan pelurunya dengan tenang, dengan penuh percaya diri. Ada saatnya pegang kitab, ada saatnya pegang apa? Senjata. Ketika memang ya kewajiban jihad itu sudah turun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para ulama dulu. Mereka baca kitab, mereka juga pegang senjata. Ya. Berperang melawan orang-orang kafir. Nah, hadis riwayat Muslim, qala wa anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'allima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad 'asa, rawahu Muslimun. Masih dari hadis masih dari sahabat yang sama, yang kunyahnya banyak itu, ya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man 'allima ar-ramya, barang siapa yang sudah diajari melempar anak panah, sudah diajari melempar anak panah, berarti dia sudah mahir. Ya, tsumma tarakahu, tapi kemudian meninggalkannya, enggak mau lagi memanah, falaisa minna, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Au faqad asa, atau dia telah melakukan kemaksiatan. Ya, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena melempar anak panah itu bagian dari apa? Kekuatan, ya, untuk persiapan melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudkhilu bisahmi thalathata nafarin aljannata. Berikutnya masih dari sahabat yang sama, semoga Allah meridhoinya, Uqbah bin Amir Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudkhilu bisahmi thalathata nafarin aljannata. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran sebatang anak panah. Ya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran sebatang anak panah. Ya, atau karena sebab sebatang anak panah. Soni'uhu, rinciannya adalah soni'uhu. Pertama, yang membuatnya, yang membuat anak panah. Yahtasibu fi son'atihi al-khayr, di mana dia berharap mendapatkan kebaikan ketika membuatnya. Yang kedua, warrami bihi, yang melepaskan anak panah, yang memakainya. Yang ketiga, wamun bilahu, yang memberikannya, memberikan anak panah supaya bisa dipakai dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 orang akan dimasukkan ke dalam surga karena sebab sebatang anak panah. Pertama, yang membuatnya, membuat anak panah. Ya, dia bikin anak panah. Niatnya mendapatkan apa? Kebaikan. Karena dia tahu bahwa anak panah ini digunakan untuk berperang di jalan Allah. Yang kedua, yang melepaskannya, yang menggunakannya, yang memakainya saat jihad di jalan Allah. Yang ketiga, yang memberikannya. Ini saya punya sekian ratus, sekian ribu anak panah, fadl, gunakan untuk jihad di jalan Allah. Ini ketiganya, si pembuatnya, si pemakainya, yang menggunakannya dan yang memberikannya untuk bisa digunakan di jalan Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini mengukuhkan atau menguatkan apa yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwa apapun yang digunakan, yang dipakai, yang diserahkan untuk tujuan supaya bisa dipergunakan dalam jihad di jalan Allah, itu akan melahirkan apa? Kebaikan. Bicara soal jihad di jalan Allah, ya tentu tidak hanya berperang. Sekalipun memang hadis yang kita baca di sini lebih spesifik, lebih khusus bicara tentang jihad dalam artian perang, membela agama Allah, ya, untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau bicara jihad secara umum, maka banyak lahan-lahan jihad, seperti thalabul ilmi, seperti menghadiri, ya, kajian, menghadiri daurah, seperti menjaga para thalabul ilmi. Itu bagian dari jihad. Apapun yang kita punya kemudian diserahkan misalnya untuk kepentingan itu semua, atau kita pakai untuk kepentingan itu semua, maka akan berbuah apa? Pahala, kebaikan. Nah, satu anak panah saja bisa menjadi sebab masuknya 3 orang ke dalam surga. Yang membuatnya, yang memakainya, dan yang memberikannya. Ola warmu, warkabu, lemparkanlah anak-anak panah itu. Warkabu, dan naiklah kendaraan atau kuda. Wa antarmu ahabu ilayya min antarkabu. Kata Nabi, kalian melemparkan anak-anak panah itu lebih aku sukai daripada kalian mengendarai kuda-kuda atau kendaraan yang dipakai berperang. Qala wa man taraka ar-ramya ba'da ma 'allimahu rugbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha. Kemudian kata Nabi, wa man taraka ar-ramya, barang siapa yang meninggalkan memanah ba'da ma'ullimahu, setelah dia diajari untuk bisa memanah, rogbatan anhu, karena benci, karena enggak suka, fa innaha nikmatun tarakaha, maka sesungguhnya itu berarti nikmat yang telah ditinggalkan, au qala kafaroha, atau nikmat yang telah dikufuri. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau sudah bisa menggunakan sesuatu dari persenjataan yang nantinya bisa dipakai untuk jihad di jalan Allah, jangan ditinggalkan. Apalagi kalau ditinggalkannya karena benci, itu berarti sama dengan meninggalkan apa? Nikmat, atau mengkufuri nikmat. Nah, kata Nabi, yang punya keahlian memanah, lemparkanlah anak panah. Yang punya keahlian menunggangi kuda, tunggangi kuda. Dan melempar anak panah lebih aku sukai daripada menunggangi kuda. Barang siapa yang tidak mau lagi memanah, padahal dia sudah diajari sehingga bisa memanah, dia tinggalkan karena benci, berarti dia meninggalkan apa? Nikmat. Dan mengkufuri nikmat. Nah, qala wa an Salamata ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadhilun. Kemudian dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin, suatu ketika Nabi pernah melewati beberapa orang, yantadhilun, yang sedang berlomba memanah. Nabi melewati beberapa orang yang sedang berlomba apa? Memanah. Ya. Faqala, kata Nabi, urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramian. Berlatih memanahlah kalian. Ya. Pandailah melemparkan anak panah. Wahai Bani Ismail, karena sesungguhnya bapak kalian Ismail kana ramian, adalah orang yang pandai memanah. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, satu lagi, qala wa an Amr bin Absah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu idlu muharraratin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Amr bin Absah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melemparkan anak panah di jalan Allah, melemparkan anak panah di jalan Allah, fahuwalahu idlun muharraratin, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya, fahuwalahu idlun muharrarah, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Jadi pahalanya sangat besar. Memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya bukan hal yang mudah. Pahalanya besar. Itu pertanda kalau amalan itu amalan yang besar. Maka dengan hanya melemparkan satu anak panah di jalan Allah, itu ternyata sebanding dengan apa? Memerdekakan seorang budak. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.